beda-bedas sesuai Al-Quran Karim. Larangan untuk melakukan baca Al-Quran sebagaimana lagu-lagu orang ahli kabair fusaq dari ada telah ada wal kabair الدليل على جواز عدم جواز قراءة القرآن ماذا ختم القرآن بصدق الله العظيم ايش لا تنظر لا تنظر انزل Fakaratu surat An-Nisa. Es. Hatta idza balag. Hatta idza balag. Es. Fakaifa. Fakaifa ma. Es. Fakaifa ini ya Abbas. Es. على هؤلاء شهيدا. نعم. وماذا قال؟ نعم. فإذا عيناه تطرفان. فإذا عيناه تطرفان. وأيضا عندك. نعم. هنا لا يوجد ذكر صدق الله العظيم وإن كان حيث المعنى صحيح الدليل نعم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا معنى صحيح نعم و نعم عدم جواز ذكر يا شيخ شيء نعم او ما شاء الله عند قراءة القرآن ايش نعم اذا كل القرآن استمعوا له وانصتم لهم ترحمون واذا علم عدم جواز تقبيل مصحف بعد أو قبل قراءة القرآن tidak boleh kita mencium baik sebelum atau setelah baca Al-Quran عندك الدليل عندك عمر فوزان الرحيم يا ثمامة عندك فؤاد وين الذكر تقبيل عندك لا لا لا من أحدث عدم وجود الدليل لعدم وجود الدليل قال إذا على الدليل وأيضا نعم meletakkan tangan penyadain عند قراءة القرآن في الأذنين في أذنين نعم tidak boleh meletakkan tangan di kedua telinga ketika baca Quran ويحفظ ماذا ويثبت عندما من الأذان. وأيضا مواجع القرآن ketika ada kematian. Nah, berkaitan dengan nomor 7 juga, membaca Al-Quran di atas kubur para wali. Nah, dan yang lebih jelek lagi, di atas kubur orang kafir. Ada pun hadis, ikra'u ala mautakum yasin. Ha, mahal. Anda mahal. هنا بعضهم يستدلون بهذا الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين. Bacalah buat mayat kalian itu dengan qiraah baca surah Yasin. Anda mahi, anda tukur, anda Nizar, anda Hasan, anda mutakhirin jami'an, anda Umar, anda nam dhaif ittirab, wa aydan fihi Abu Uthman wa Nahdi majhul. Wa aydan la yaj'alu na buyutakum maqabir fa inna syaitan yaghfir من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هل الحديث من عندكم جميعا؟ رواه نعم رواه مسلم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu kubur. Ain syaitan yang fir min albayt alladhi tuqra fi surah al-baqarah. Bagaimana wajh dilalah fi mithli hadzal hadis? Tidak boleh bagi kita untuk menjadikan bacaan Al-Qur'an di kubur, karena kubur bukan tempat untuk baca Al-Qur'an. Nah, dan juga rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an sebagaimana kubur. Nah, kalau rumah tidak dibacakan Al-Qur'an sebagaimana kubur. Nah, kubur tidak boleh dijadikan tempat untuk baca Al-Qur'an sebagaimana orang sufi. Nah, amma qaul Syafi'i kama fi Riyadhus Shalihin istahab yaqra' al-Qur'an na'am indah wa ma hasan law khatam al-Qur'an aw khatam al-Qur'an kana hasanan. Hadha laysa min qawli na'am Syafi'i, innama min qaul ba' Syafi'iyyah pengikut Syafi'i. Ini bukan kata Imam Syafi'i di Riyadhus Shalihin di bab tentang jenazah. Nah, dilihat situ beliau menyatakan tentang sunnahnya untuk baca Al-Quran di samping orang yang mati. Nah, atau di selesai penguburan, dan bagus kalau dibacakan sampai khatam Al-Quran Al-Karim. Ini perkataan Imam Syafi'i, akan tetapi perkataan ba'd Syafi'iyah, sebagian pengikut Syafi'i. Nah, amma fil majmu'. Kalaupun sahih perkataan Imam Syafi'i, tidak menjadi dalil. Nah, karena kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tabi umma'un jayalaikum rabbikum wa tabi min dunia awliya qalilam ma tazakarun. Selanjutnya, membunyikan tip atau radio sebelum salat Jumat juga bid'ah, karena ada larangan tentang adam ijhar saud mala ba'duhum min ba'd tajaru ba'dukum li ba'dul Qur'an fa inna kullakum yunaji rabbah. Hadis man misal wa man Ibn Umar. Nah, baik. tidak boleh kita mengeraskan suara. Melihat kalau di hari Jumat ada yang suara keras sehingga orang yang datang salat dua rakaat akan terganggu, terganggu salatnya. Masuk juga orang-orang yang puji-pujian. Nah, membaca Al-Quran dengan duet atau triet, tiga orang dengan cara bergantian. Bahkan juga ada yang 10 orang. Misalnya yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ketiga, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, misalnya saja. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Tinggalan zaman. Karena kita dulu pernah mempraktekkan ya. Jadi ketika kita duet dengan Ilham Fanani, Ilham Fanani dari Surabaya waktu itu, di Temantenan, yang dihadiri oleh para kiai banyak sekali. Nah, waktu itu teman saya sendawa, cegok, tahu cegok. Nah, begitu dia membaca, waktunya membaca, dia tidak baca. Saya tunggu lama enggak baca-baca, akhirnya saya baca. Nah, kemudian lanjutnya dia enggak baca lagi. Seharusnya baca, dia tidak baca. Padahal sudah latihan sebelumnya. Akhirnya kaki ini semakin bergetar. Nah, enggak bisa berhenti sudah kaki. Padahal di depannya para kiai. Nah, orang sehingga ada yang kiai yang begini dia sambil menunjuk jarinya. Ini tidak ada, tidak ada, dan sering dilakukan baik di acara-acara ataupun di walimah ataupun dalam pertemuan-pertemuan. Nah, yang biasa dilakukan oleh Khomeini dan Muammar, wah itu yang lain-lainnya meniru. Yang penting setiap ada yang baru orang awam mengikuti. Triet atau duet tiga orang. Kasetnya beredar di mana-mana, kasetnya beredar di mana-mana. Nah. Baik, setelah membuka pertemuan-pertemuan dengan bacaan Al-Qur'an. Nah. Ini pun juga tidak ada dalil sehingga ada setempat ketika dalam walimah atau dalam pertemuan kemudian tidak dibuka dengan baca Al-Quran Karim, pertemuan tidak sah atau walimah tidak sah. Nah, untuk melihat bagaimana keyakinan masyarakat karena bid'ahnya tadi sehingga harus menyediakan atau menyiapkan orang-orang yang siap untuk baca Al-Quran Karim, dan diundang adalah para qurra yang punya lagu-lagu yang bagus. Kalau kita waktu itu di bulan Syawal, biasanya tidak berhenti, tiap hari ada undangan. Kadang-kadang sehari diundang tiga kali. Jadi kalau pengen melihat, mungkin mereka masih menyimpan foto-fotonya di Ponorogo, di Melian atau di daerah-daerah lain. Yang jelas, alhamdulillah sudah kita jelaskan tidak bolehnya taswir dawatul arwah, tapi mereka menyimpan. Bahkan kadang-kadang dijadikan satu, misalnya temanten, perempuan, sini laki-laki, saya tengahnya. Jadikan itu dijadikan di tengahnya, pas. Padahal temantennya tidak sebagaimana yang Islam, tidak. Ya, kayak orang Jawa, jadi gelungan. Kemudian pakai bunga-bunga di sini perempuannya, ya enggak? Kemudian yang laki-laki bawa keris, kemudian terbuka bajunya, kemudian kayak Janoko. Baik. Dan kayaknya itu memang lebih semarak. Lebih semarak. Dan sulit untuk kita hindari. Hampir semuanya, dan terutama orang-orang yang bisa dalang, baik protokolnya ini dipilih orang-orang yang pintar. Dan baca Al-Quran juga begitu. Nah, kemudian para duat yang pintar ngelawak itu yang sering diundang. Nah, kalau dai-dai yang cuma jahil Quran dan Sunnah biasanya malah enggak laku. Yang dilaku, apa yang paling laku adalah orang yang pintar ngelawak tadi. Kenapa enggak ngundang pelawak saja? Kalau undangnya para dai. Baik, membaca Quran di waktu Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, hari ulang tahun dan sebagainya, yang acara itu sendiri sudah bid'ah, maka semua terkait dalam masa tersebut jadi bid'ah. Malam yakun yawma idzin dinan fala yakun al-yawm dinan. Man al-qa'id? Malik. Pada hari itu bukan agama, maka pada hari ini bukan agama. Kalau Isra Mi'raj Maulid Nabi baik, tentu para sahabah tabi'in lebih dahulu melakukannya, karena mereka berusaha untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, lainnya dengan kita. Nah, sebagian ada yang mengkhatamkan sampai 3 kali dalam sehari Al-Qur'an Karim. Ada sebagian dalam satu rakaat seperti Imam Utsman bin Affan, Imam Syafi'i setiap hari. Nah, jadi mereka ahlu ibadah. Kalau itu baik, tentu mereka sudah laksanakan lebih dahulu. Malam yakun yawm dinan, fala yakun yawm din, ya al-yawm dinan. Membaca dengan sangat cepat sehingga hilang sebagian huruf atau harakat atau tidak membedakan antara bacaan panjang dan pendeknya. Juga bid'ah, sebagaimana hadis Anas. Su'ila kaifa kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana qira'atuhu maddan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Nah. Yamuddu bismillah, wa yamuddu ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim. Nah. Ketika ditanya Su'ila Anas bin Malik, "Kaifa kana qira'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam?" Qala kana qira'atuhu ish maddan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim, fa yamud bismillah war-rahman war-rahim. Kalau sampai dibaca dengan sangat cepat, nah, termasuk beda. 13, membaca dengan cara bergantian seperti orang yang baca alhamdu. Nah, yang kedua lillahi, yang ketiga rabbil alamina. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh orang Syiah atau orang Sufi. Alhamdu lillahi rabbi al-alamin, hakadha. Dan juga orang-orang gontoriyun. Orang gontoriyun mereka juga menerikan ini. Bahkan mereka juga membuat salawat-salawat beda, salawat nariyah dijadikan dan demikian. Sampai baca Al-Quran juga begitu. Kalau kita, orang gontor ini yang masuk di radio, bacanya bagaimana cara bacanya? Iyakulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad arha ula dinuhum wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Bacanya begini cara bacanya. Kita mendengar, nah, luar biasa ini. Jadi semakin banyak bid'ah-bid'ah di gontor, Islam juga membolehkan dangdut, warok, nah, juga gambar-gambar. Ketika kita datang ke sana, nah, lengkap sudah seluruh permainan musik. Wajan diajari tentang dunia persilatan, tenaga dalam, dan lain sebagainya. Nah, tapi orang awam untuk melihat pondok modern gontor, ya, yang paling hebat, nah, yang paling hebat. Tapi kalau pondok salafi, nah, enggak terkenal. Karena awam lebih cenderung kepada gontor. Nah, kemana aja datang yang sudah sekolah di gontor, bahkan pengajar di mu'alimin datang ke sini, nah, padahal sudah lulusan gontor. Tolong Ustaz, ini terjemahkan, saya nggak bisa terjemahkan, kalau mau buka kamus terlalu lama, katanya. Sehingga, nah, kemarin dengan Imran yang mendatangkan ini, waktu merojah nggak bisa merojah ini sampai jam 9 lebih. Suruh menerjemahkan muhadatsah dalam Lin Nasiin. Hah? Halal, kitab halal. Enggak bisa terjemahkan, lulusan Gontor itu, dosen sudah. Baik. Kemudian yang ke-14, membaca Al-Quran dengan pengeras suara sebelum salat subuh. Ini banyak di Sulawesi, hampir semua masjid. Nah, termasuk juga di Jawa Timur. Nah, di sebelum salat subuh ramai dengan saya ini baca Al-Quran atau nanya apa? Salatu wassalamu alaik gitu. Arhim. Nah. Ya Rasulullah. Itu nah. Ramai semua masjid ya enggak? Nah. Baik. Nah, Jawa Timur yang mereka mengatakan ini Islamnya kuat. Islamnya kuat banyak beta. Nah, yang alasan untuk bangunkan orang tidur. Hal ini jelas membangun orang yang sedang sakit, sedang saat malam atau orang yang sakit. Saat malam kita di sana nggak bisa saat malam. Waktunya saat malam sudah enam. Luar biasa suara ada yang kira Muammar, ada yang Tarhim, ada yang macam-macam. Sehingga, sulit. Nah. Ketika di sana untuk merajak Al-Quran saat malam terganggu terus. Nah, suaranya keras-keras. Termasuk juga terkena hadis tadi, la yajar ba'dukum malam. Diba'ad fil-Quran. Inna kullakum yunaji rabbah. Hadis Abi Sa'id. Kama fi Sahih al-Musnad. Wa ila hadis Abdullah bin Umar. Tawa Abu Dawud. Nah. Baca Al-Quran sambil menghisap rokok. Nah, karena malaikat yang terganggu bahwa rokok tersebut sebagaimana gangguannya sebagai manusia. Nah, hadis Jabir, man akala al-basal, al-thum, al-qurath, fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikah ish, ta'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Nah, fi umdal ahkam wujudna, fi masalah mala as-salah. Nah, man akala al-basal, bawang merah, al-thum, bawang putih, al-qurraf, qurraf tahu enggak? Qurraf, qurraf. Jadi, bukan pete, keliru terjemahan pete. Bahasa Indonesia, maaf kalian enggak tahu bagaimana orang Arab. Jadi kayak daunnya kayak daun bawang. Tapi itu kecil. Biasanya orang Yaman makan langsung itu. Jadi tanpa direbus. Kita lihat di sana juga begitu. Sudah selesai makan, baunya masya Allah, luar biasa. Nah. Jadi kalau kita rebus itu mendingan. Namanya qurrat. Jadi bukan pete, masih punya terjemahan orang Indonesia yang tidak tahu bagaimana bahasa Arab. Di daunnya persis daun bawang. Nah. Atau bahkan ini jadi mirip juga. Jadi buahnya juga kayak bawang. Namun agak es ya nih. Juga bukan es. Bukan. Nah. Jadi agak beda. Nah, yang dia ambil biasanya cuma daunnya. Di daunnya bukan buahnya. Di daunnya aja nanti dipotong, tumbuh lagi. Nah, potong lagi, tumbuh lagi, wah akan terus-menerus. Nah. Namanya al-qurath. Termasuk rokok. Nah, baunya luar biasa. Nah. Bahkan kita bisa pusing. Tidak biasa ngerokok atau apa menghisap atau menghirup bau rokok ini luar biasa, bisa pusing atau bisa serak. Nah, dan jelas penelitian dokter, bahayanya bukan hanya sebatas rokok, tapi orang yang menghirup udara dari bau rokok tersebut juga terkena bahaya. Nah, tidak ada penelitian menyatakan bahwasanya menghirup bau rokok adalah menambah kesehatan. Tidak ada. Semuanya menyatakan memberikan mudarat. Dan masuk di ayat juga ayat surah Al-Qubi aidikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum, termasuk pembunuhan secara tidak langsung. Termasuk penyakit yang paling banyak diterita oleh penduduk Indonesia akibat dari rokok ini tadi. Jelas termasuk persentasenya yang paling besar adalah orang-orang yang penggemar rokok. Membaca Al-Quran dengan qiraah syadzah, Indonesia qiraah mutawatirah. Qiraah syadzah atau qiraah yang sudah dimansukh. Seperti qiraah Abdullah bin Mas'ud. Khalaq al-dhakara wal untha. Khalaq al-dhakara wal untha. Sudah dimansukh di situ. Baca Al-Qur'an jika sedang menjadi imam dengan dua qiraah atau lebih yang membuat makmum merasa kebingungan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajazahu Syekh Albani wa Syekh Syaikhul Islam Taimiyah. Karena sama-sama mutawatirah. Sama-sama mutawatirah. Alaihim, alaihimu. Mengkhususkan bacaan surat-surat tertentu seperti hari Jumat membaca Yasin. Kita sudah nukil sebagaimana dalam Sunan Mutadiat di Muhammad Abdussalam As-Sukairi. Saya bacakan minha qiraah Yasin 40 marrah. Di antaranya adalah membaca surah Yasin 40 kali. Wa du'a ba'daha, dan doa setelahnya. Biniyah qada'il haja, dengan niatan agar terkabulkan doa atau kebutuhan-kebutuhan. Wa tafrij al-qurabat, juga untuk melepaskan dari madarat. Wastijabati ad-da'awat, terkabulkan juga doa. Sunan al-Mutadiat halaman 214. Qala Abu Anas Musa Ali Nasr kama fi Qaul Mufid Saffah 58 pada halaman, lalu sulit membaca laman kalau saya dikti. Halaman 58, wa qad ra'aitu hadhil bid'ah, saya lihat bid'ah ini muntashirah bi kasrah fi marakiz jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Dan sungguh saya telah melihat bid'ah ini menyebar di markis-markis jamaah tabligh fil Hind wa Pakistan, di India atau di Pakistan. Wastami'un ala doa surah Yasin, mereka berkumpul ala doa surah Yasin, doa dalam surah Yasin kulla yaum, setiap hari. Wa yad'una bi doa tawilan, dan mereka berdoa dengan doa yang sangat panjang. Wa antujab ilanuhum, tapi dikagumkan atau ta'jab ilanuhum, yang kagum bagaimana ilan, pengumuman-pengumuman mereka. Wa syiarahum al-yaumi, dan syiarnya tiap hari. Inna falahana wa najahana, sesungguhnya. Jadi syiar setiap hari jam mengatakan sesungguhnya kebahagiaan kita, dan juga kebutuhan kita, bittiba'i awamirillah wa ala tariqi rasulillah s.a.w. dengan mengikuti perintah Allah dan jalan Rasulullah s.a.w. Tapi mereka bikin bid'ah-bid'ah, padahal syiarnya kebahagiaan keberuntungan kita yaitu mengikuti Allah dan jalan Rasulullah SAW. Nah, bisa dilihat nanti di Marakis-Marakis Jama'an Dablek. Nah, baik di India ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, jadi bid'ah, jelas bid'ah termasuk. Nah, akan menutup pintu taubat innallaha ihtajaba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Ya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai meninggalkannya. Qala Imam Ahmad, "La yuwafiq litaubah." Al-yuwafiq litaubah, tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat karena merasa benar tadi. Nah. Wa malam maulid Nabi jelas, maulid Nabi bid'ah. Surah Al-Muzammil atau Al-Nasrah dan surah Nisa dan Subuh. Nah, semuanya termasuk bid'ah. Membaca surah As-Sajdah pada Jum'ah di waktu saat subuh dengan membagi dua rakaat. Nah, padahal hadis Abi Hurairah wa Bukhari Muslim kana yaqra nam sa'adil fajr yamil Jum'ah mana alif lam mim tanzil wal atal insan. Jadi membaca setiap enam pagi hari Jumat, yaitu surah Alif Lam Mim Tanzil, nah, surah As-Sajdah wa al-Atal Insan. Nah, itu yang dibaca. Kalau ini dibagi dua, Alif Lam Mim As-Sajdah dengan dibagi menjadi dua rakaat, atau al-Atal Insan dibagi dua rakaat, tahri fi mislihada termasuk bid'ah. Nah, apakah termasuk bid'ah memberikan tip sebelum ta'lim dimulai? Termasuk juga. Mana bid'ah? Nah, tariqatun fid din mukhtaratun dhahiyah syar'iyyah taqsadu bis suluk 'alayha. Nah, al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi 'azza wa jalla atau ta'abbud lillahi 'azza wa jalla. Nah, tariqatun fid din mukhtarah. Jadi termasuk dalam agama di sini.